di dalam apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Yakni niat bahwasanya kita duduk di sini menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Untuk kita talabul ilmi, mempelajari tentang kalimat tauhid dan konsekuensinya. Semata-mata karena itu kita duduk di majelis ilmu, di tempat-tempat yang di sana ilmu diajarkan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menghilangkan kejahilan yang masih banyak yang ada pada diri kita tentang agama ini, dan untuk bisa memberikan faedah untuk membimbing orang lain, saudara kita, anak kita, istri kita, agar mereka menjalankan agama ini dengan baik dengan ilmu yang kita dapatkan. Semata-mata itu, bukan sekedar mengisi waktu kosong, bukan sekedar rutinitas yang kaitannya dengan kegiatan semata, tapi kita niatkan amalan yang mulia ini untuk mendapatkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, balasan yang mulia pula. Karena niat itu adalah apa yang akan seorang itu dibalasi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innamal a'malu binniyat." Sungguhnya amalan yang manapun, amalan apapun, pasti memiliki niat. Artinya orang yang dia punya akal, punya pikiran dalam keadaan sahih, dalam keadaan sehat, akalnya sehat, maka tidak akan dia berbuat dengan perbuatan apapun, kecuali yang menjadikan dia berbuat adalah niat. Ini salah satu makna dari innamal a'malu binniyat. Dan makna yang ini yang dirajihkan oleh Al-Allamah Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, baik di dalam penjelasan beliau terhadap Arba'in An-Nawawiyah maupun syarah beliau terhadap kitab Riyadhus Shalihin. Artinya setiap amal itu memiliki niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sungguhnya bagi setiap manusia itu akan mendapatkan balasan dari amalannya sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya cuma rutinitas duniawiyah, maka yang dia dapat, apa yang dia dapat dengan kerutinannya itu? Kalau niatnya barakallahu fikum untuk Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, talabul ilmi, maka dia akan mendapatkan apa yang Allah janjikan, yang Allah sediakan untuk amalan ini. Maka dikesankan, maka disyaratkan contoh dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, setiap manusia akan dibalasi dengan niatnya. Dengan ucapan beliau selanjutnya, faman kanat hijratuhu, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka barang siapa yang keadaan amalan hijrahnya untuk Allah dan untuk Rasulnya, maka dia mendapatkan apa yang dia dapatkan dengan niatnya tadi, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalau dia berhijrahnya tadi, beramalnya tadi karena dunia yang dia cari, karena wanita yang dia hendak nikahi, maka dia mendapatkan kepada apa yang berniat dia itu untuk hijrah. Maka barakallahu fikum, sangatlah penting bagi kita untuk benar-benar menata niat-niat kita. Duduk kita di Baitullah ini adalah dalam rangka ibadah, sehingga kita mendapatkan balasan apa yang Allah janjikan dari balasan ibadah yang mulia ini. Kemudian kaum muslimin, muslimat, ikhwana wa akhwatallah wa akhwatana fillah, barakallahu fikum jami'an, pada kesempatan ini kita akan membicarakan perkara terkait dengan kehidupan dunia, yang kita barakallahu fikum semua hidup di dunia ini. Maka barakallahu fikum, untuk kita mengetahui hakikat dari kehidupan dunia dan tujuan manusia diciptakan hidup di dunia, kita barakallahu fikum perlu menengok Al-Quran sebagai hudal lil muttaqin, dan juga melihat penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dunia ini. Karena dua perkara ini adalah pegangan kita untuk kita tidak salah, untuk kita tidak tersesat di dalam langkah kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Taraktukum sayaini la tadilu ba'dahima kitabullah wa sunnati, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan bagi kalian wahai umatku dua perkara yang kalau kalian pegang keduanya, kalian tidak akan sesat setelahnya. Kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum kita melihat dalil-dalil terkait penjelasan Allah dan Rasulnya tentang dunia dan bagaimana sikap kaum muslimin di dalam mensikapi apa yang ada di dunia, mensikapi kehidupan dunia, maka kita sejenak memahami arti dan makna kalimat ad-dunya. Dunya itu adalah asalnya bahasa Arab, tapi kemudian menjadi bahasa umum termasuk bahasa kita. Hidup dunia, dunia. Orang Indonesia pun mengatakan ini dunia. Itu sesungguhnya adalah bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab, dunia ini punya wazan atau timbangan kosakatanya adalah fu'la, yang asalnya dari kata adamu, dal, nun, dan wawu. Sebagaimana yang demikian ini dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitab beliau Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, beliau menyatakan dunya bidumid dal, dunya dengan didomahkannya dal, wahaka Ibn Qutaybah, dan Ibnu Qutaybah menghikayatkan bahwasannya juga dibaca dengan kasriha, dikasrahkannya dal, dinya, wahia fu'la, dan dunia ini ala wasmi dalam bahasa Arab dengan wazan fu'la, dunia, minad danwi, dari abdanwi, maknanya ay al-qurbu, maknanya dekat. Sumiyat bidzalik li sabaqiha lil ukhra. Diberi nama dekat karena dunia ini cepat. Dan biasanya kalau sudah dekat suatu yang cepat ini akan melalui yang lainnya. Akan melewati yang lainnya. Sehingga kehidupan dunia ini bisa dikatakan ngebut. Cepat. Terasa sangat cepat. Rasanya baru kemarin kita bermain kelereng. Dan sekarang kita di sini. Sebagian dari kita rambut sudah berubah jadi putih. Sebagiannya bercampur hitam, putih. Padahal baru merasa kemarin masih main kelereng. Apa cepatnya. Wakil sebagian ulama, kata Ibnu Hajar Asqalani, menyatakan sumiyat dunya lidanwiha ila zawah. Diberi nama dunia karena dekatnya dia dengan zawah, hilang. Apa yang sifatnya duniawiyah itu sebentar. Senang sebentar, kemudian sedih. Sedih sebentar, kemudian senang. Itulah sifatnya dunia. Tidak ada kesedihan yang terus-menerus. Tidak ada pula kesenangan yang terus-menerus. Hari ini mobil baru membanggakan dan senang. Kalau sudah lama, baru sebulan dua bulan, ada keluar model baru, yang ini sudah tidak menyenangkan. Berpikir kepada keluaran yang terbaru. Tidak usah mobil kalau kita tidak membayangkan mobil, HP. Yang ini dulu masa Allah, ratusan ribu dia keluarkan. Tapi ketika, oh ini sudah jadul. Kurang canggih, tidak ada wifi-nya. Yang tidak bisa apa VA-an dan lain sebagainya. Cari tablet. Android, Fandroid, apa lagi? Ini baru sebulan ada yang lebih canggih sekarang. Sudah berubah cepat sekali. Yang kemarin paling canggih baru seminggu kurang canggih. Sebulan tidak canggih lagi. Itu sifat apa yang ada di dunia? Barakallahu fiik. Maka dunia itu karena cepatnya biasanya membuat orang tidak sempat untuk barakallahu fikum tersadar bahwasanya semua ini akan berlalu dengan cepat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita dalam surat Al-An'am ayat 130. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَسَيِّدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. Telah menipu mereka, yakni kehidupan dunia ini, dan mereka menyaksikan diri-diri mereka bahwasannya karena tertipu dengan dunia, mereka kafir, mereka mengingkari agama ini. Karena tertipu dengan kehidupan dunia, tidak sempat punya perhatian terhadap agama ini. Tidak sempat untuk mengetahui apa perintah agama ini. Barakallahu fikum. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat kepada kehidupan kita ini, kita tidak usah melihat kepada kehidupan orang lain. Kehidupan kita, koreksi diri dulu. Seolah-olah kita ini diciptakan untuk dunia. untuk makan, untuk minum, untuk bersendawuro, bersenang-senang, bersantai. Seolah-olah cari uang untuk apa? Ya, untuk senang-senang, makan enak ya, minum enak, untuk rekreasi, liburan sama anak dan keluarga. Barakallahu fikum. Bahkan kita dididik di bangku-bangku sekolah kita untuk menyatakan bahwasanya kebutuhan primer adalah terkait dengan aktivitas dunia, sandang, pangan, papan. Kira-kira agama kebutuhan nomor berapa? Karena primer kita itu sandang, pangan, papan. Agama tidak ada. Sekunder juga bukan itu. Tritier juga bukan agama. Terus nomor berapa? Terserah masing-masing mau diberi nomor berapa masalah agama ini. Tapi bukan primer, bukan sekunder, bukan tritier. Kuarter, ya. Nggak tahu kita. Maka kalau kita melihat aktivitas seolah-olah hidup ini ya untuk dunia ini, untuk cari makan, kemudian sandang, pakaian, kemudian papan, rumah, dah. Dan sesungguhnya pada hakikatnya Allah menciptakan kita supaya kita itu mentauhidkan Allah, supaya kita beribadah kepada Allah semata, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya beribadah kepadaku. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyatakan illa liya'budun ay ilai wahiduni, kecuali agar supaya mereka mentauhidkan aku. Maka sesungguhnya kepentingan yang utama, yang primer bagi kita ketika kita tahu untuk apa Allah menciptakan kita di muka bumi ini, kita mempelajari bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beribadah dalam keadaan memberikan ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mentauhidkan Allah, itu kepentingan kita, karena Allah tidak menciptakan kita kecuali agar supaya kita beribadah kepadanya saja. Itu kebutuhan primer kita. Kalau pedoman yang kita pakai adalah Al-Quran was Sunnah, kalau pedomannya yang lainnya yaitu primer tadi sandang, pangan, papan, kalau kita kebutuhan primer adalah kebutuhan kita untuk mewujudkan, merealisasikan apa yang Allah maukan dengan penciptaan kita di muka bumi ini, yakni mentauhidkan Allah. Itu kebutuhan kita paling utama untuk bisa menjadi hamba Allah yang ditakdirkan di dunia ini dan melaksanakan apa yang Allah maukan dari dirinya. Kemudian di dunia ini juga kita bukan untuk bersendawa-gurau, main-main, santai. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kehidupan dunia ini dalam keadaan kita diuji di dunia ini. Kita ini diuji di dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan adanya kematian, adanya kehidupan di dunia ini. Ada yang lahir, ada yang mati. Ini dalam rangka menguji kalian. Kalian diberi kesempatan hidup untuk kemudian kalian pasti mengalami mati. Kalian diberi rentang waktu hidup untuk kemudian ada batasnya, kalian harus mati. Dan di rentang hidup tadi Allah memberikan ujian, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Jadi kita hidup di dunia ini, kita berusaha bagaimana amalan kita bagus. Karena Allah akan menguji kita, siapa di antara kita yang bicara ini dan yang mendengar barakallahu fikum, siapa yang paling bagus amalannya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam tafsir Qur'anil Azim kita beliau, khairu amala kama qala Muhammad ibn Ajlan lam yakul aktsaru amala. Allah di sini menguji kita untuk siapa yang paling bagus amalannya. Dan Ibnu Ijlan mengatakan Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak amalannya. Bukan banyak-banyakan amal, tapi bagus-bagusan amal. Barakallahu fikum. Bagaimana amalan yang bau bagus itu menurut kriteria Al-Kitab was Sunnah? Maka Imam Fudail bin Iyad di dalam menafsirkan ayat Al-Mulk ini, beliau menyatakan ahsanu amala akhlasah wa aswabu. Akhlasuhu wa aswabu. Amalan yang baik itu amalan yang dikerjakan dengan keikhlasan. Paling ikhlas. Dan aswabu, paling benar. Jadi amalan yang baik itu ikhlas mengerjakannya. Dan kemudian benar tata caranya. Maka dikatakan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad, fa innal amala idza kana khalisa wa lam yakun sawaba lam yuqbal. Maka sesungguhnya amalan, jikalau keadaan amalan tadi ikhlas orang yang mengerjakannya, tapi tidak benar caranya, tidak diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisa lam yuqbal. Demikian pula kalau amalan itu benar sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tapi dia mengerjakan tidak dengan keikhlasan, demikian pula tidak diterima. Sholatnya sudah seperti sholat yang dituntunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi niatnya tidak ikhlas, maka tidak diterima pula. Dan beliau menyatakan fala yuqbal hatta yakuna khalisa sawaba. Tidak akan diterima amalan itu sampai keadaan amalan tadi ikhlas dan benar. Maka kebutuhan kita hidup di dunia ini, termasuk primer, kalau tadi ada sandang, pangan, papan, primer di sini, mengetahui bagaimana mentauhidkan Allah, dan kemudian yang kedua adalah mengetahui bagaimana beramal dengan amalan yang baik. Mengetahui bagaimana mengikhlaskan amalan dan mengetahui bagaimana cara yang benar di dalam beramal. Cuman sekedar ikut-ikutan beramal, bukan sekedar banyak-banyakan beramal, tapi kita harus bisa menjamin amalan kita dengan kita mengikhlaskan diri dan kita benar-benar tahu seperti itu uswah hasanah kita menjalankan amalan tersebut. Kemudian terkait dengan itu, ternyata hakikatnya kita hidup di dunia seperti itu, dan dunia ini ternyata tempat untuk menguji kita di dalam menegakkan agama ini, di dalam beramal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dunia itu Allah ciptakan dengan apa yang memang menjadi ujian bagi kita. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan mempunyai syahwat, hawa nafsu, yang hawa nafsu ini memang Allah ciptakan dalam keadaan senang kepada apa yang menjadi perhiasan dunia. Jadi kalau manusia itu senang dengan gemerlap dunia, wanita cantik, ya, tunggangan bagus, harta benda yang banyak, itu manusia normal. Normal. Karena Allah menciptakan barakallahu fikum dalam keadaan seperti itu. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14. Zuyyina linnas hubbu sahawati minan nisa wal banin wal qanatiril munqatarah minad dahabi wal fiddah wal khail al musawwamah wal an'am wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dihiasi bagi manusia, dihiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada manusia ini memiliki kecintaan, kesenangan, syahwatnya kepada wanita. Kepada anak-anak, kepada perhiasan-perhiasan, harta benda dari emas maupun perak, wal khail musawwamah, dan tunggangan yang gagah berani, khail kuda yang gagah. Maka kalau manusia itu ingin kendaraannya mantesi, bahkan elegan, normal, kemudian minder kalau tunggangannya biasa saja, soalnya pengennya ya kuda yang gagah berani, kalau bawa keledai minder. Maka memang manusiawi, pengen yang gagah, pengen yang bagus kendaraannya, manusia. Dan juga senang kepada binatang-binatang ternak. Lihat sapinya gemuk-gemuk, susu perah sapinya banyak hasilnya, ayam potongnya luar biasa, ayam telurnya sehari telur 5 kali per ekor, senang dia. Masya Allah, bangga dia sama. Wajar, normal. Barakallahu fiikum. Dan juga wal hars, senang kepada yang namanya berkebun, bercocok tanam dan lain sebagainya. Memang itu dzalika mataul hayatid dunya. Itu semua perhiasan yang indah di kehidupan dunia ini. Sehingga manusia pasti terpesona. Maka kalau ada orang menyatakan saya yang dunia ini sudah tidak ada yang suka, ini dipertanyakan kenormalannya, atau dipertanyakan jujurnya. Lu benar-benar dia dengan apa yang ada di dunia ini sudah tidak suka. Maka ini ada ketidakberesan pada dirinya. Atau dia cuma di lisan saja. Di hadapan orang saya yang tidak suka yang namanya. Tapi kalau sendirian masya Allah, ngentekno dunia. Nah, tidak jujur ternyata dia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita berfirman di dalam Al-Quran yang la raiba fih, tidak kita ragukan kebenarannya, menyatakan memang manusia itu senang terhadap perkara-perkara ini. Tapi di penghujung ayat ini Allah mengingatkan wallahu indahu husnul ma'ab. Walaupun itu indah, walaupun itu menawan hatimu, ingat di sisi Allah adalah sebaik-baik tempat kembali. Yang indah-indah itu kamu tinggal. Bisa hari ini, bisa besok pagi, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan. Dan kita enggak tahu kapan ditinggalkan yang indah-indah ini. Barakallahu fikum. Maka harus bagi manusia ini, karena Allah ciptakan mempunyai ketertarikan kepada gemerlap dunia, perhiasan dunia itu, pasti manusia itu condong kepada dunia. Maka yang kita perlu ketahui, menyingkronkan antara kecondongan kita terhadap dunia dan bagaimana selamat dengan godaan-godaan dunia dengan keindahannya tadi, untuk tetap menjadi hamba Allah yang mentauhidkan Allah dan memperbagus amalan untuknya. Maka bagaimana sikap syar'i, sikap yang benar bagi kaum muslimin, muslimat rahimani wa rahimakumullah, di dalam mensikapi kehidupan dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala memperinci tentang dunia ini di dalam Al-Quran. Apa hakikatnya, apa tujuan hidup di dunia, permisalan dunia itu kayak apa. Maka Allah di dalam Al-Quran berfirman terkait dengan gambaran permisalan apa itu hidup dunia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20, i'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun والتفاخر بينكم والتكاثر في الأموال والأولاد. Ketahuilah, hanyasanya kehidupan dunia ini, artinya gambaran umurnya kehidupan dunia ini, dan ini kita buktikan di sekeliling kita, kehidupan dunia itu isinya permainan dan lahwun, santai-santaian. Manusia itu di dunia ini yang senang, ada permainan, ada santai, ada guyonan, kelakaran dan lain sebagainya. Lahwa. Makanya ada pelawak yang membuat guyon, ada ini dan itu. Kemudian wazina pun dan bagus-bagusan, menonjolkan perhiasan hidup, kebagusannya, bagus-bagusan pakaian, bagus-bagusan rumah, bagus-bagusan mobil, yang indah-indah pokoknya. Dan kemudian tafahur, bangga-banggaan, membanggakan kedudukan, membanggakan status sosial. Saya ini toga, tokoh agama. Saya ini tomat, tokoh masyarakat. Yang penting dengan saya ini tohut, ya, gara-gara itu. Bangga dengan apa yang mereka punya. Watakatsur, dan banyak-banyakan fil amwal wal aulad. Kalau kita lihat di sekitar kita, masya Allah, bangga-banggaan. Bangga-banggaan harta. Dinampakkan dari sisi pakaiannya, sepatunya bermerek dan lain sebagainya. Untuk membanggakan kalau saya banyak duit. Bajunya 300 ribu. Kita wari yang 32. 10 ribu 3. Tidak mau, barakallahu. Belum lagi merek kacamatanya, sendalnya, dan lain sebagainya. Untuk apa? Membanggakan diri. Dalam bahasa, jaga gengsi. Tak pantas pakai ini lagi, pakai itu lagi. Seperti itu. Bangga-banggaan anak. Anakmu sudah mentas belum? Anakmu sudah jadi wong kabeh belum? Nah, terus sekarang jadi apa? Nah, barakallahu. Wis mentas kabeh. Mentas dari mana? Selama ini tenggelam di mana? Nah, barakallahu. Tapi itulah percakapan. Itulah omongan yang membuktikan memang seperti itu kehidupan dunia. Bangga-banggaan, megah-megahan, bagus-bagusan. Kemudian isinya permainan. Dikatakan di sini yang seperti itu gamasali ghaisin ajabal kuffar nabatu. Kehidupan dunia yang menyegarkan tadi, menyenangkan tadi, itu diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala hujan yang turun kemudian membuat orang-orang yang kafir terpesona dengan tumbuh-tumbuhan yang muncul karena hujan tadi. Sumayyahij, kemudian tumbuhan itu layu. Fatarahu musfara, kemudian dia melihat tumbuhan tadi mengering kuning. Sumayyakunu hutama, fil akhirati adzabun syadid. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Setelah menguning kemudian hancur berkeping-keping. Hancur berkeping-keping diterpa angin. Padahal di akhirat orang yang tertipu terpesona ini, orang-orang kafir ini yang bangga dengan yang menakjubkan mata semua manusia ini akan menerima azab yang sangat pedih. Sedangkan ampunan itu haknya Allah semata. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala pun haknya Allah untuk diberikan pada orang-orang yang diridhoinya. Ampunan juga demikian diberikan hamba-hambanya yang taat. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali yakni kemegahan yang menipu. Padahal seperti tadi, ini menakjubkan, besok hilang. ini membanggakan, besok menyedihkan. Itulah dunia. Cepat hilangnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita. Kehidupan dunia itu seperti apa yang kamu lihat mayoritasnya. Yakni adanya sendokuro, main-main, main dengan badannya, lalai hatinya, mestinya untuk berzikir, untuk mendengar Quran, untuk taklim, malam dengar yang lainnya, yang membuat santai, ngelaras, selera tua kelenengan ya. Lihat yang dicari, nyanyian, lagu dan lain sebagainya yang diputar itu, pulang kerja sampai klik, yang klik kemudian taklim, kemudian ngaji jarang. Mayoritasnya ya sudah, habis kerja keras, habis main bola atau apa, pulang klik, baru permainan kemudian kelalaian, ya, santai, leha-leha. Barakallah. Seperti itulah dunia. Kemudian saling membanggakan hartanya, anaknya. Ya, ini seperti sawah yang subur membanggakan pemiliknya, kemudian kena hama. Prediksinya seminggu lagi panen, ternyata kena hama. Kemarin membanggakan sekali, membanggakan kehidupannya dan apa yang ada di sisinya. Begitu datang ajalnya, tidak bermanfaat itu yang membanggakan. Seperti orang yang sudah melihat padinya atau tanamannya mendekati panen dan dalam keadaan menjanjikan, tapi ternyata datang hama, sehari jadi kuning, besoknya jadi kering, dan kemudian berterbangan keping-kepingnya dibawa oleh angin. Maka itu keindahan yang menipu. Kemudian barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-45. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Buatlah Muhammad untuk mereka gambaran, permisalan tentang kehidupan dunia ini. Kama in anzalnahu minas sama. Kehidupan dunia itu seperti air yang turun dari langit. Fahtalata bihi nabatul ardh. Yang dengan turunnya ini menjadi tumbuh subur tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Fa asbaha hasima tadruhu riyah. Kemudian tumbuhan yang tumbuh subur tadi tiba-tiba mengering dan tercabut, terpotong, dibawa oleh angin. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Dan Allah Maha Kuasa atas semuanya. Kalau kita saksikan dunia itu memang demikian. Baru kadang hari ini kita tertawa senang, besok sudah menangis tersedu-sedu, seolah-olah kemarin tidak ada tawa. Orang yang berbulan-bulan merasakan nikmat, kesuksesan dan lain sebagainya, satu hari dia mengalami kerugian, kebangkrutan. Maka yang kemarin membanggakan dan menyenangkan itu tidak ada lagi, kecuali kesedihan yang ada di hadapannya dan diratapi, bahkan mengkufuri. Ya Allah, kenapa hambamu ini kamu uji seperti ini? Lupa kalau kemarin Allah memberikan segudang nikmat padanya, seolah-olah tidak ada. Makanya tertipu. Kemarin dengan apa yang Allah mudahkan dia lalai. Jangankan mempelajari agama ini. Untuk beribadah kepada Allah saja lalai dia. Atau istilahnya orang sekarang, bolong-bolong. Kadang ibadah, kadang maksiat, ya gitu. Dan banyak bolongnya daripada buntetnya. Tapi begitu, apa yang melalaikan itu hilang, sadar. Jadi orang kok soro terus, kata. Kemarin-kemarin itu kamu gak seperti itu. Begitu sekali datang, apa yang membuatmu sedih, hilang ternyata. Apa yang ada di dunia. Maka orang-orang yang beriman, yang ketika dunianya, di dunianya itu hidup kesulitan dengan susah payah, ketika di jannah ditanya, apakah masih terasa kepayahanmu, kesusahanmu, sakitmu, susahmu, beratmu yang kamu rasakan di dunia saat ini? Maka jawabannya tidak. Yang ada kenikmatan jannah. Adapun orang kafir yang dia oleh Allah Ta'ala Allah takdirkan di dunianya bergelimang harta, mendapatkan kemudahan, ditanya, apakah masih tersisa nikmat-nikmatmu ketika di dunia? Masihkah terasa enaknya di mobil mewahmu? Masihkah terasa enaknya tidur di spring bedmu? Masihkah terasa enak hawa kamarmu yang ber-AC? Enggak, yang ada panas neraka dan siksa. Kemarin sudah enggak ada. Barakallahu fiikum. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membuat permisalan tentang hidup dunia ini dalam surat Yunus ayat 24. Allah nyatakan, innama masalul hayati dunya kama'in anzalnahu minas sama' fahtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idha akhadatil ardu zuhrufaha wazayyanat wadhanna ahluha annahum qadirun alaiha ataha amruna layla aw nahara faja'alnaha hasidan ka'alam takhna bil amsi kadzalika nufasilul ayati liqaumi yatafakkarun. Sungguhnya permisalan kehidupan dunia itu seperti air yang Allah turunkan dari langit, kemudian menjadikan tumbuh subur tumbuh-tumbuhan bumi dari yang dimakan manusia ataupun binatang ternak. Hingga ketika bumi ini menjadi menampakkan keelokannya dan keindahannya, menyenangkan pandangan manusia. Maka ketika orang-orang bumi ini sudah menyangka dirinya berkuasa, bahwasanya besok panen, besok hasil besar, besok demikian dan demikian, merasa dia berkuasa, maka ketika itu Allah putuskan datang bencana di malam hari ataupun di siang hari. Kalau kita melihat tidak jauh-jauh, sebelum tsunami datang, kira-kira penduduk yang daerahnya kena itu, masih besok akan begini, besok akan beli ini, besok akan makan di restoran ini, besok akan ngelencer atau jalan-jalan ke tempat ini dan itu, sebagiannya besok akan main ke mall ini, akan rekreasi ke sini. Semuanya buyar, tidak ada rekreasi. Tidak ada makan enak. Malam datang. Atau siang datang. Kemudian Allah jadikan semua tanaman tadi terpotong. Seperti dibabat oleh sabit. Dan seolah-olah dia tidak pernah memberikan kecukupan kemarin. belum pernah tumbuh, tidak ada lagi kemarin. Demikian Allah memperinci ayat-ayatnya bagi orang yang mau menggunakan pikirannya untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Dan kalau ini kita kaitkan, kita lihat pada kenyataannya memang demikian. Kita seolah-olah punya rencana dengan uang kita, punya rencana dengan waktu libur kita besok, tapi kita tidak bisa apa-apa ketika Allah menimpakan kepada kita, iyadu billahi min dzalik, ujian, bencana. Apa yang bisa kita berbuat? Bahkan jangankan uang untuk rekreasi, rumah pun runtuh. Uang yang disimpan entah hanyut kemana, entah terbakar di mana. Yani barakallahu fikum, rumah hangus, mobil ikut hangus, pakaian satu lemari hangus, uang yang tersimpan di rumah habis. Padahal sebelumnya, sore harinya, dia masih punya banyak rencana. Dia merasa berkuasa dengan apa yang dia milikinya. Berkata sebagian ulama ahlul hikmah, Allah menyamakan dunia dengan air karena beberapa kesamaannya. Yang pertama, li'anna ma la yastaqir fi maudhi' wa halin. Karena air itu tidak pernah tetap dalam tempatnya ataupun dalam keadaannya. Dunia juga demikian. Apa yang kita dapatkan dari kehidupan dunia ini tidak selalu banyak, tidak selalu cukup, turun, naik, kadang banyak, kadang sedikit. Demikian pula, ya, kalau air seperti tadi, tidak bisa kondisinya sama terus. Tidak diam air itu dalam kondisi seperti itu, berkurang, mengalir, habis. Demikian pula dunia. Maka tidak ada yang terus tetap keadaannya pada sisi seseorang. Kadang banyak melimpah, kadang berkurang. Kemudian barakallahu fikum, bahwasannya air itu bisa habis. Kita walaupun punya satu apa, air di tandon 5.000 berapa liter, habis juga untuk masak dan lain sebagainya. Demikian pula harta. Kemudian air dikatakan di sini tidak ada yang dari seorang pun ketika masuk ke dalam air itu tidak terkena basahnya air. Pasti habis masuk basah. Demikian pula dunia. Kalau orang itu sudah menyeburkan diri ke dunia, pasti pengaruh dunia itu masih membasahi dirinya sebagaimana air yang membasahi dirinya. Artinya, tentang apa yang terkait dengan dunia ini membekas pada dirinya. Makin ke dalam, makin kuyup. Demikian pula orang makin ke dalam, di dunia sudah kena pengaruh dunia yang banyak. Jadi takut mati, jadi terlalu cinta dunia, jadi lupa memperhatikan apa yang akan dibawa ketika matinya. Karena pengaruh dia tenggelam dan basah kuyup dengan dunia. Kemudian air itu kalau kelebihan, kalau kebanyakan, membahayakan. dia berendam di dalam bak sebatas leher, enak, nyaman. Tapi kalau lebih, enak. Enak bagi yang bisa renang. Kalau enggak, mati. Demikian pula dunia, kalau sedang, cukup, pas, nyaman, tahu penggunaannya, tahu arah penyalurannya, nyaman. Tapi kalau berlebihan, menenggelamkan orang dengan air dunia. Dan tidak akan pernah lagi barakallahu fikum melihat akhirat, memperhatikan apa yang terkait dari akhirat. Tenggelam. Tidak ada yang dilihat kecuali dunia. Barakallahu fikum. Kemudian setelah Allah memisalkan kehidupan dunia itu main-main saja, kehidupan dunia ini sendogura saja, kehidupan dunia ini adalah bangga-banggaan harta anak, kehidupan dunia ini persaingan memperbagus apa yang dia miliki, yang menempel pada dirinya, tunggangannya maupun yang lain. Kehidupan dunia, kehidupan yang saling meremehkan satu sama lain dengan urusan dunia. Kemudian kehidupan itu singkat dan menipu orang-orang yang tertipu dengannya. Ini gambaran Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membandingkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Jadi setelah digambarkan seperti ini loh, contohnya. Pagi masih yakni pagi menyenangkan, membanggakan, menjanjikan, sore habis. Itu dunia. Sehingga kita harus pertimbangan kalau barakallahu fikum artinya mementingkan dunia ini. Suatu yang kadang menipu. Pagi ini masih menjanjikan, menyenangkan, tiba-tiba sore menyedihkan. Suatu yang singkat. Suatu yang tidak ada gunanya di akhirat. Kalau kita tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita mensikapi dunia? Kemudian Allah bandingkan antara kehidupan dunia dan akhirat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya surat Al-An'am ayat 32. Allah Ta'ala menyatakan, وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَى لَعِبٌ وَاللَّهْوٌ وَلَدَّارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَأْكِلُونَ. Kehidupan dunia seperti tadi, main-main, sendokuro. Dan kehidupan akhirat, kampung akhirat, itu lebih baik. Tapi bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah kalian tidak menggunakan akal kalian? Sehingga kalian mementingkan dunia daripada akhirat. Yang jauh lebih baik. Dengan permainan saja. Dengan sendogura. Yang tidak ada apa-apanya, bahkan melalaikan. Dari sungguhnya apa yang menjadi hakikat kehidupan kita di dunia. Bahkan Allah menyatakan dalam surat At-Taubah ayat 38. Fama mata'ul hayati dunya fil akhirah ila qalil. Dan tidaklah kehidupan di dunia ini yang megah, yang mengagumkan, yang menakjubkan, yang membuat mata-mata memandang, yang membuat kepala-kepala dan leher tercengang. Begitu hebatnya apa yang di dunia ini. Begitu menakjubkan apa yang ada di dunia ini. Kalau dibandingkan kehidupan akhirat, illa qalil, sedikit sekali. Bukan cuma qalbun, qalil, qalun sedikit, qalil sangat-sangat sedikit. Itu yang membanggakan kita, yang tidak ada nilainya di akhirat. Kemudian Allah juga menyatakan di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-26, wa mal hayatud dunya fil akhirah illa mata', dan tidaklah kehidupan dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirat kecuali hanya perhiasan yang menipu saja. Adanya itu tidak hakiki. Seperti yang saya nukil di depan tadi, bahagianya terbatas. Senin tertawa, Kamis nangis. Tanggal muda bergelimang uang, tanggal tua ngutang. Itu dunia. Barakallahu fikum. Allah ingatkan sama akhirat. Cuma kamuflase. Suatu yang menipu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-60. Allah menyatakan zamata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma indallah khairan wa abqa afala ta'kilun. Apa-apa yang menakjubkan gemerlap dunia ini dan perhiasan-perhiasan dunia ini, maka apa yang di sisi Allah lebih kekal abadi itu sebentar semua yang mencengangkan lehermu, yang menakjubkan pandanganmu, yang membangkitkan keinginan dan ambisimu untuk mendapatkannya, itu sebentar. Sedang di sisi Allah adalah kebahagiaan yang kekal, kemuliaan yang abadi. Apa kamu tidak gunakan akal, mengorbankan yang kekal untuk suatu yang sebentar? Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-64 menyatakan, wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa inna ad-daral akhirah la hiya hayawanu law kanu ya'lamun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali suatu yang sia-sia, main-main belaka. Dan sesungguhnya akhirat itu adalah kehidupan yang kekal abadi jikalau kamu mengetahuinya. Ini Allah memperingatkan, memisalkan kehidupan dunia itu seperti itu kalau dibandingkan akhirat. Tapi dalam keadaan sudah diperingatkan seperti itu, mayoritas manusia adalah mereka lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Allah nyatakan dalam surat Al-A'la ayat 16-17, sabih isma rabbikal a'la bal tu'thirunal hayat dunya, bahkan kalian wahai manusia lebih mementingkan, lebih memberatkan kehidupan dunia. Sudah dijelaskan dari awal dunia itu seperti ini sifatnya. Dibandingkan akhirat seperti tadi. Tapi kalian tetap mementingkan dunia. Berdalih lagi, ibadah ini butuh duit. Jadi duit itu penting. Nek gak nganggo duit gak bisa ibadah. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu keadaan. Ya memang benar, tapi gak harus seperti itu juga. Ya, barakallahu fikum. Dan Allah nyatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kamu sudah tahu akhirat itu lebih bagus dan lebih kekal. Artinya kekal abadi. Dunia yang sebentar ini dengan berbagai apa yang Allah sifatkan tadi, kamu lebih pilih itu. Dan siapa yang seperti ini? Orang yang tadi sudah terlanjur tenggelam, sudah terlanjur basah kuyup, bahkan tenggelam dengan dunia, berlebih-lebihan dengan menuruti keinginan hawa nafsunya terhadap gemerlap dunia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat yang ke-37, 38 dan 39. Fa'amma man tagha. Adapun orang-orang yang melampaui batas, tenggelam, berlebih-lebihan di dalam kehidupannya menuruti hawa nafsunya, tenggelam mengikuti hawa nafsunya, wa atharal hayatad dunya, dan dia lebih mementingkan kehidupan dunia, fa inna jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahimlah tempat tinggalnya. Barakallahu fikum. Bahkan ada orang yang sampai mementingkan dunia ini, mereka membeli dunia ini dengan akhirat, menggadaikan kebahagiaan akhirat, menggadaikan keselamatan akhirat untuk dunia yang sesaat. Allah nyatakan, padahal permisalannya sudah seperti tadi, sifatnya fana, habis, main-main, bangga-banggaan, cuma itu saja. Kadang dia kerja siang malam untuk supaya bisa tidak kalah sama saingannya dan lain sebagainya. Dia menginginkan anaknya sekolah tinggi-tinggi supaya dia tidak kalah dengan tetangganya yang anaknya dokter semua. Jangan S1, harus S3 semua anak kita. Loh, gimana dengan sebenda? Barakallahu fiik. Kita lihat, ada sampai orang yang sudah dijelaskan seperti tadi, masih saja mengutamakan dunia daripada akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 86. Ulaikal ladzina astarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia ini dengan akhirat. Digadaikan keselamatan akhirat untuk kebahagiaan dunia yang sesaat. Fala yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunsarun. Padahal tidak ringan azab yang akan menimpa mereka, dan tidak akan ada bagi mereka yang menolong dari kesengsaraan neraka. Berapa banyak orang menjual akhirat, menyikat yang haram untuk nikmat sesaat. Dan ini wake, kita bisa saksikan di dekat kita, di jauh kita, seperti itu keadaan. Sudah dia dalam mendapatkan dunia, tidak ada lagi syariat baginya. Tidak ada lagi halal haram. Semuanya halal. Tidak ada ini tidak boleh, ini boleh. Yang ada semuanya yajuz. Boleh. Nah, dikit-dikit darurat. Sekali ini saja, besok tidak. Siapa yang bisa menjamin? Sekali, besok sudah tidak ada hari buatmu. Allah musta'an. Taib. Kemudian yang terakhir dari sesi yang pertama. Allah menjadikan bahwasannya dunia itu sebagai prioritas bagi orang-orang yang kafir. Jadi sungguhnya memprioritaskan kehidupan dunia itu adalah sifatnya orang kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 130 yang sudah saya bawakan di depan, wa gharathumul hayatud dunya wasahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Mereka tertipu dengan kehidupan dunia dan mereka menyaksikan diri-diri mereka adalah orang yang kafir terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 212, zuyyina lilladzina kafaru al-hayatud dunya wa yasharuna minalladzina amanu. Dibuat indah oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat membanggakan dan menyenangkan bagi orang-orang yang kafir kehidupan dunia ini, sehingga mereka meremehkan orang-orang yang beriman dari sisi dunia yang mereka banggakan. Kalau kaum mukminin pandangannya bagaimana terhadap dunia dan bagaimana kita mensikapi dunia, insya Allah di season yang kedua, nanti kita selesaikan bagaimana bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bimbingan Alkitab was sunnah as-sahihah di dalam kita mensikapi dunia ini untuk bisa selamat dari ujian-ujian dunia ini untuk meraih akhirat yang kekal abadi. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan ini, yakni setelah ba'du mubasyaratan langsung. Nah, ya sudah. Atau antum umumkan? Enggak. Ya, fadhal.